Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kali ini kembali bertaklim di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kita setiap memulai dengan kalimat syukur kepada Allah, mudah-mudahan ini menyebabkan kelanggengan taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Allah menjanjikan hal itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, jikalau kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah dahsyat. Ini ancaman. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita pada setiap awal ta'lim kita, hal itu memberikan tambah nikmat bagi kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke kitab yang sedang kita kaji, Lamadul Manthur, sampai pada bab tentang sifat-sifat ahlul bid'ah dan tempat kembalinya mereka. Telah masuk pada sampai poin yang ke 567. Ya, 567. Telah kita lewati atau sekarang kita baca. Qala Sa'id ibnu Ambasah rahimahullahu taala, mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu على المسلمين واختلجت منه الأمانة. Berkata seorang alim yang bernama Sa'id ibn Ambasah rahimahullahu taala, tidaklah seorang membikin-bikin bid'ah atau tidaklah seorang mengadakan satu bid'ah saja kecuali hatinya akan dengki kepada kaum muslimin. Ghal itu benci, murka, hasad, itu maknanya. Wahtalajat minhul amanah, dan akan tercabut dari dia sifat amanah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin beragamanya dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu, bukan dengan bimbingan Nabi. Karena itu pada setiap ahlul bid'ah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatik. Bahasa Arabnya asabiyah. Perbuatannya disebut ta'assub, berfanatik terhadap bid'ahnya. Dan tidak peduli mana yang ada sunnahnya dan tidak peduli. Karena memang mereka memakai hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Dengan sebab inilah cinta dan bencinya dia. Manusia ada rasa mencintai, manusia ada rasa membenci. Mencintai dan membencinya itu disandarkan kepada bid'ah yang dia ikuti. Kalau kamu sama dengan kami dalam bid'ah ini, maka kamu temanku. Kalau kamu tidak sama dengan bid'ah kami, kamu musuhku. Bahasa Arabnya al-wala wal-bara'. Cinta dan bencinya mereka kepada orang lain itu tergantung dengan kebid'ahannya. Kalau kamu ikut serta bid'ahnya kami, kamu temanku. Kalau kamu tidak ikut serta bid'ahnya kami, kamu musuhku. Hadirin yang dimuliakan. Nah, ahlul bid'ah karena beragamanya dengan hawa nafsu, fanatik dengan kebid'ahannya, maka dia akan membenci yang lainnya. Bahkan sampai membenci para sahabat Nabi. Apakah ahlul bid'ah membenci para sahabat Nabi? Kalau ditanya, ya jawaban dengan lisan tidak. Oh, kami cinta sahabat Nabi. Kami cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kami cinta Abu Hurairah dan yang lainnya. Tetapi hakikatnya dalam hati mereka benci. Mengapa demikian? Dikarenakan para sahabat tidak satupun di antara mereka yang ikut serta dalam bid'ah. Mendukung bid'ah. Menyebarkan bid'ah. Tidak. Ahlul bid'ah pasti berbeda dengan para sahabat Nabi. Sehingga misal seperti Khawarij. Mereka malah justru mengkafirkan para sahabat Nabi dan menghalalkan darahnya sahabat Nabi. Syiah yang katanya cinta Ahlul Bait. Sesungguhnya mereka membenci Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kalau bahasa kitanya Ahlu Bait. Ahlu, yakni keluarga baitnya Rasul. Ruhmanya Rasul. Itu namanya Ahlul Bait. Ahlul bait itu yang paling awal azwajun nabi, istri-istri nabi. Itu yang paling awal, bukan yang lainnya nomor sekian, yang paling awal beliau Rasul dan istri-istri beliau. Ternyata Syiah mengkafirkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Rasul ketika ditanya siapa orang yang paling kau cintai. Kalau dari kalangan wanita, Aisyah beliau mengatakannya. Kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Abuha. Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini. Syiah malah justru menuding. Menuduh. Terhadap Aisyah dengan tuduhan yang keji. Tuduhan zina sebagai pelacur. Yang mana tuduhan itu dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal dengan kejadian hadithul ifik. Ucapan yang dusta. Yang dilontarkan, dituduhkan kepada Aisyah. Dituduhkan Aisyah berzina dengan salah seorang di antara sahabat Nabi. Allah telah membersihkan Aisyah dari tuduhan itu. Ternyata Syiah tetap menuduhnya. Dan mereka tidak percaya dengan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syiah pun membenci para sahabat Nabi. Wa kata Mu'tazilah, Qadariyah, Amr bin Ubaid di antara tokohnya. Mereka menentang untuk beriman kepada takdir. Otomatis berbenturan dengan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan di waktu itu Abdullah bin Umar. Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau begitu mendengarkan bid'ah Qadariyah yang menolak takdir, maka Ibn Umar mengatakan, beritahukan kepada mereka, anni bura'ani bari'um minhum wahum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Semua ahlu bid'ah kaum muslimin pasti benci dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan dengan para ulama-ulama yang mengajak untuk kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Padahal dalam Al-Qur'an wa kaum muslimin kita disyariatkan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni datang kaum muslimin setelah para sahabat, generasi yang kedua, yakni tabi'in, mereka diperintahkan mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walladzina sabaquna bil iman, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami sebelum kami dalam iman, yakni para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghil, jangan kau jadikan di hati kami kebencian kepada mereka. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, kewajiban kaum muslimin setelah para sahabat adalah apa? Mencintai sahabat Nabi semuanya. Dan haram membenci para sahabat Nabi walaupun satu. Ayat ini wahai kaum muslimin. Adapun ahlul bid'ah menyimpang dari ayat ini. Dikarenakan jalannya mereka bukan jalannya Nabi dan para sahabat. Mereka telah berpaling meninggalkan relnya Nabi dan para sahabat. Berpaling menuju hawa nafsu mereka. Bid'ahnya mereka dan mereka ta'asub, fanatik dengan bid'ahnya mereka. Disebutkan dalam Al-Quran ayat yang sering kami sampai bacakan. Mudah-mudahan hadirin menghafalkannya karena sering dibaca. Ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah berfirman. Ada yang hafal? Wa may syakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hafalai guru masiranipun. Sebagaimana man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Raddunya tok Pak. Wa man syakikir rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul padahal sudah ada bimbingan beliau dan tidak mau mengikuti para sahabat rasul, maka kami palingkan ke mana dia berpaling dan kami tempatkan dia dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itulah kondisi ahlul bid'ah, pasti menyelisihi nabi dan pasti membenci para sahabat Nabi mereka. Bisa dipahami hadirin? Kalau mereka betul-betul mencintai Rasul dan mengikuti para sahabatnya, ya tidak akan menjadi ahlul bid'ah Pak. Gak akan suka dengan bid'ah. Tidak akan ada fanatik terhadap bid'ah. Yang dia ikuti, yang dia pegangi adalah bimbingan Nabi bersama para sahabatnya. Tanpa adanya hawa nafsu, tanpa adanya yang dia ikuti dalam keadaan tidak ada ilmunya. Ahlu sunnah itu ittiba'ur rasul dan sahabat-sahabatnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena ahlu bid'ah tidak mau mengikuti nabi dan para sahabatnya, pasti di hati mereka terdapat apa? Kebencian kepada kaum muslimin, ahlu sunnah dari zaman nabi, para sahabat dan begitu seterusnya. Akan hilang pula dari al-bid'ah sifat amanah. Hadirin yang kami muliakan, amanah. Coblos saya seorang yang amanah. Begitu apa yang pagi kemarin? Ada yang kata-kata gitu lah. Amanah itu apa ya kaum muslimin? Sifat amanah itu dalam hal dakwah umpamanya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'addil amanata ila ahliha. Tunaikan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Kalau dititipi uang, sampaikan kepada yang dititipi. Jumlahnya 1 juta, ya 1 juta, aja kurang. Kadang-kadang nek titip omong tambah, titip duit kurang. Ya. Niku biasanya teng budi-budi, Pak. Teng rigi, tapi saya insya Allah mboten. Mboten beda. Hadirin yang kami muliakan, amanah dalam pembahasan kita, Ahlus Sunnah dalam menyampaikan Islam betul-betul amanah. Apa tanda amanahnya? Secara ilmiah tidak berbicara apapun kecuali di situ terdapat dalil. Itu amanah. Karena kita menyampaikan agamanya Allah. Bukan kita yang bikin, Pak. Kalau saya yang bikin, karepku, Pak. Ajaranku, ngaku gawe-dewe, karepku. Tapi kita ini menyampaikan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan disampaikan kepada umatnya. Itu yang kita sampaikan. Bentuk amanahnya adalah mengajarkan sesuai dengan yang disyariatkan. Itu amanah. Bicara tentang tauhid, jelas dalilnya. Bicara masalah fikih, ibadah, zikir, dan yang lainnya, jelas dalilnya. Begini Nabi. Kita sampaikan pun begitu, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Adabun ahlul bid'ah. Tidak ada sifat amanah. Ahlul bid'ah itu adanya sifat pendusta, kadzab, khianat. Dari sisi mana kedustaannya ahlul bid'ah? Dari sisi mereka mengajarkan sebuah ajaran yang bukan firman Allah, bukan pula sabda Nabi, tetapi dia mengatakan, oh ini bagian dari Islam. Ini ajaran Islam. Gak amanah. Wong itu nyata-nyata bikinan mereka kok. Penentuan, misal kita ambil contoh. Penentuan di kalangan Jamaatut Tabligh. Huruj itu tahapannya adalah pertama 3 hari. Kemudian yang berikutnya. Ketentuan-ketentuan itu tidak pernah ada dalam sunnah Nabi. Kalau mengirimkan da'i, ada. Rasul mengirimkan Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman. Untuk berapa? 3 hari? Tidak. Sampai Rasulullah meninggal, masih tetap berada di sana dan dakwah di sana terus. Hakadah kaum muslimin. Penentuan-penentuan itu kan cuma penentuan bilangan hari. Itu kan cuma sekedar program, itu kan cuma sekedar rencana, itu kan cuma sekedar pengaturan, itu ya bukan bid'ah, salah Anda. Ini kaitannya dengan ibadah dakwah, dan itu menjadi ciri khasnya mereka. Ibadah yang namanya khuruj, keluar kalau bahasa Indonesianya. Ayo siapa yang mau keluar? Metu mengdisi? Mengpasar apa? Bukan huruj model Jamaat Tabligh. Itu menjadi ciri khasnya mereka. Dan mereka berbangga dengan itu. Hakadah kaum muslimin rahiman jami'an. Ketika ditanyakan mana dalilnya. Bingung. Tidak akan dapat. Mana ketentuannya. Bingung. Tidak akan dapat. Nah, selama ini yang kamu ajarkan apa? Apakah ini bagian dari Islam? Ketika mereka dimintai al-bid'ah mendatangkan ilmu tentang kebid'ahannya dan tidak berhasil, ketahuanlah, diketahui dengan pasti mereka adalah selama ini berdusta, mengatasnamakan agama Islam padahal ajarannya dia bukan termasuk dari ajaran Islam. Bid'ah itu amalan yang mereka bikin. Ini dia. Ujung-ujungnya ketika mereka dikejar untuk membawakan dalil, mengatakan, lah orang saya dalil-dalilan, si penting bok main. Sebab enggak punya dalil, Pak. Walhasil dengan ini kita dapati bahwa ahlul bid'ah itu hilang sifat amanahnya. Bahkan adanya khianat. Orang datang ke majlisnya, saya ingin mengenal Islam, saya ingin berislam dengan baik. Seharusnya ditunjukkan pada Islam yang sebenarnya. Tetapi ahlul bid'ah malah justru, kamu ingin masuk surga, kamu ingin masuk menjadi orang yang diridhai Allah, ayo ikuti kami, masuk neraka baik kami. Bukan diantar kepada sunnah Nabi oleh dia, bahkan diantar kepada bid'ah yang dolalah, yang berujung wa kulla dolalatin finnar. Ini dia. Khianat. Enggak ada yang ngerti nang dunia, orang nyebabak aku belum neraka, tak uyuk-uyuk nang aku. Tak uluk jadi bergedel, Pak. Baratnya. Tapi ahlul bid'ah tidak memahami itu. Disangka gurunya adalah mengantarkan ke dalam surga. Padahal gurunya itu adalah ahlul bid'ah. Betul-betul khianat. Diharapkan oleh umat ajarannya bisa mengantarkan kepada ridha Allah. Tetapi malah justru mengantarkan pada murka Allah. Diharapkan ajarannya bisa menerangkan umat al-haq sehingga mereka bisa amalannya diterima oleh Allah. Ternyata ahlul bid'ah malah membawa kaum muslimin menuju amalan yang tertolak. Khianat atau bukan itu? Khianat itu ya kaum muslimin. Dan itulah sifat-sifatnya ahlul bid'ah. Tidak menunjuki manusia kepada siratul mustaqim. Tetapi mereka menunjuki manusia, mengajak manusia kepada jalan-jalan syaitan. Itu kondisi mereka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita masuk yang berikutnya. Qala al-Auza'i rahimahullah. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Mabtada'a rajulun bid'atan illa suliba war'uhu. Mabtada'a rajulun bid'atan. Tidaklah seorang mengada-ada sebuah bid'ah kecuali akan tercabut dari hati dia sifat wara'. Apa itu namanya wara'? Bahasa kitanya sifat kehati-hatian. Ihtiyat. Al-wara' itu ekor muslimin. Saya berikan contoh. Ada makanan. Makanannya halal. Tetapi punya siapa ini? Oh, enggak tahu loh. Itu di situ dari tadi. Oh, jangan dimakan, Pak. Wara kita. Walaupun mungkin kita husnudzan nanti, kalau lah kita makan, itu punya teman kita, mereka akan menghalalkan. Jangan. Sikap wara itu harus ada. Jangan sampai barang yang belum jelas ini diizinkan atau tidak diizinkan belum jelas masuk ke mulut kita. Ternyata betul datang orang yang punya. Lu kok dipangan? Tinggu bocahku. Waduh, teng nang kowe. Lah ribut. Susah, Pak. Waduh. Terus bagaimana hukumnya? Minta halal. Minta maaf. Kalau harus mengganti, diganti. Kalau dia menuntut, dikembalikan. Saya capek carinya barang ini. Pas lagi enggak ada umpamanya, cari kamu. Beli sana. Harus dilakukan. Karena itu adalah dalam rangka mencari ridho orang yang makanan yang kita makan. Wara'. Itu dalam perkara makan. Dalam perkara keagamaan, wa'alaikum muslimin ibadah. Contohnya, ada sebuah ajaran nyampe kepada kita. Kita belum mengerti dalil amalan ini. Apa yang kita lakukan ya kaum muslimin? Ikut-ikutan. Wah, ini kan ibadah. Main kok. Gak ada maksiat di situ. Ikut saja. Nanti kalau ternyata gak ada dalilnya lah kita berhenti saja. Gak ada dalilnya kok diikuti. Kebalik sikapmu. Yang harus dilakukan adalah, ini amalan belum jelas dalilnya. Bersikap waro'lah kamu. Jangan ikuti, jangan amalkan. Wong kamu belum tahu itu sunnah atau itu bukan sunnah. Nampaknya sisi kilas, ya ada tasbihnya, ada takbirnya, ada ini. Sekilas. Tetapi urutan bacaan itu dengan dibaca bersama-sama, dengan hitungan sekian, itu Allah alam. Apa Nabi melakukannya? Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati. Wara'. Jangan sampai tercebur pada bid'ah, baru kamu menyesal. Aduh, ternyata bid'ah ya. Ngerti ya orang teka malakan. Loh, kewalik rigabah. Maksud kewaliknya ini kan? Seharusnya kau berhati-hati di awal. Ketika tidak dilakukan, ada berita ini bid'ah. Alhamdulillah. Selamat kita. Gak ikut-ikutan amalan ini. Coba kalau dari awal saya tidak punya wara'. Saya sudah hanyut. Dan orang kalau sudah hanyut pada bid'ah, siapa yang menjamin akan kembali dan keluar dan meninggalkan bid'ah itu? Tidak ada ya kaum muslimin. Wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Kita ini tidak akan mendapatkan hidayah kecuali jika Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Kalau sudah tercebur pada bid'ah dan merasa itu baik, kalau Allah tidak memberikan petunjuk, enggak akan lepas dari bid'ah itu sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Hah? Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah tersesat, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan petunjuk kepada dia kecuali Allah semata. Apakah mungkin itu terjadi pada kita, Pak? Mungkin. Karena namanya orang masih hidup, masih terancam dengan fitnah-fitnah bid'ah. Sekarang ia kenceng, harus dengan sunnah, harus dengan sunnah. Satu saat ada amalan yang samar, yang belum jelas, kami ikuti. Hanyut padanya. Ikut terus. Satu hari ada ikhwan nasihati. Yahi, itu bid'ah itu. Jangan kamu lakukan. Sudah tidak bisa lagi hatimu kembali. Sudah hanyut. Kamu sekarang ini membela-bela yang bid'ah. Memperbanyak jumlah mereka dan memperkuat barisan mereka. Awalnya tidak ada sikap wara'. Paham sikap wara' di sini, wa'alaikum muslimin? Ya. Mencari kejelasan sebelum kita beramal. Harus di atas ilmu. Nah, ahlul bid'ah, wa'alaikum muslimin, disebutkan oleh beliau, Imam Auza'i. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang tidak ada sifat wara'nya. Dicabut oleh Allah dari hati mereka sikap wara'. Kita lihat, wa'alaikum muslimin, ahlul bid'ah. Dalam sisi-sisi peribadatannya, itu selalu ada bid'ahnya. Kasihan mereka. Hah? Mau sholat, ada bid'ahnya. Sebelum takbir, banyak yang dibaca. Apa? Usolli. Atau, a'udzubillah minasyaitanirrajim ayyahdurun. Atau, kadang lama banget imamnya enggak takbir-takbir. Baca apa sih? Kul wallahu had. Kul a'udzu bil falaq. Kul a'udzu binas. Ya sesuai banget. Kadang-kadang ada imam yang sudah Allahu Akbar. Makmumnya sudah pada Allahu Akbar. Imamnya ngulangi dewek. Allahu Akbar. Ragu imamnya. Lah makmumnya bingung ke. Takbir wani mula ya. Sholat takbir ting-ting pindo. Ada saja. Setelah salam ada saja bid'ah badannya. Mau azan ada saja bid'ahnya. Sebelum azan, setelah azan ada saja bid'ahnya. Hagadakum sin. Mau Jumatan, tinggal Jumatan sesuai dengan sunnah, kurang marem nek ora ditambahi. Itulah ahlul bid'ah. Semuanya ada tambahan-tambahan. Sedekah tinggal sedekah, undang orang makan. Orang Arab mengatakan azumah. Undang makan, makan tinggal makan. Ning kurang marem nek ora didongani. Didongani di sini. Di situ ada berbagai macam hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada lagi wara' di hati mereka. Tidak ada lagi manhaj wara' yang harus ada ilmunya. Baru kita amalkan. Tidak ada bagi mereka itu. Tidak ada. Yang penting ini baik, lakukan. Kadangkala mereka karena taklid, yang penting ini datang dari guru kami, kami lakukan. Dalilnya apa orang? Oh, seorang urus. Itu urusanku, wong bodoh. Dalil urusannya pak guru. Pak guru itu nasional, pak. Ya. Hakata kaum muslimin. Itulah dia kondisi ahlul bid'ah. Tidak ada bab tentang kewajiban berilmu sebelum beramal. Tidak ada wara' di hati mereka. Ngikut-ngikut, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Nyemplung melu nyemplung, pak. La hawla wa la quwwata illa billah. Sangat jauh berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah dituntut untuk di atas ilmu. Sehingga amalan yang diajarkan kepada ahlu sunnah, amalan yang harus berdasar. Wajib diterangkan dengan ilmunya. Dengan referensi kitab-kitabnya. Ucapan siapa yang kita baca. Tidak boleh asbun. Sehingga jadi ustad. Di dalam manhaj ahlu sunnah itu berapa? Tidak boleh asal ngomong. Konangan asal ngomong. Ditahdir. Tidak layak kamu ngajar. Kamu mengajar yang bid'ah, yang dolal. Keluar kamu. Tidak boleh ngajar. Karena kamu sesat. Kalau ngomong asal bunyi bahaya. Ya. Karena itu ada yang mau jadi dai, pak. Mau. Harus berilmu, pak. Syaratnya itu ketat, wahai kaum muslimin. Kalau kita memiliki ilmu yang diajarkan, pahalanya banyak. Tapi kalau kita mengajar tanpa ilmu, dosanya besar. Jadi jangan sembarangan jadi dai. Suka ceramah. Suka khutbah dalam keadaan ilmumu mengumungan. Betul yang dihutbahkan olehmu di saat itu. Tetapi engkau belum tahu bab lain. Yang kemungkinan akan timbul pertanyaan. Ternyata engkau menjawab dengan akalmu yang cetek. Tanpa ilmu. Wahagadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tidak menakut-nakuti. Aku aja lah. Jangan seperti itu. Kalau memang mampu silakan. Tapi bertanggung jawab dengan apa yang Anda sampaikan. Dan akan segera diketahui. Kalau ada seorang ustad atau dai yang asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Ya? Asal moni. Bahasa kasarnya. Asal jeplak. Ya? Manga, itu. Lah, dakwah ini kitabullah wa sunnah. Anda salah dalam menyampaikan. Akan dikritik dan akan diketahui kebatilanmu. Kalau kamu di atas hawa nafsu, maka dakwahmu bukan mengantarkan pahala, tapi mengantarkan dosa. Qala al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mabtada'a rajulun bid'atan illa tabarra al-imanu minhu. Tidaklah seorang membikin-bikin satu bid'ah kecuali akan terlepas darinya iman. Akan barok, akan berlepas diri iman darinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iman, kalau seandainya dibentuk rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, dan seterusnya. ahlul bid'ah kaum muslimin keimanannya rapuh, sedikit demi sedikit akan pudar, bahkan akan hilang. Berujung pada kekafiran. Sudah kita lewati pembahasan al-bid'atu baridul kufri. Kebid'ahan itu pos yang akan mengantarkan seorang pada kekafiran. Bagaimana kita kaum muslimin? Coba lihat. Seorang muslim wajib bagi dia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalilnya banyak. Ati Allah wa ati Rasul dan yang lainnya. Ahlul bid'ah tidak mau melaksanakan ini. Kalau ahlul bid'ah menerapkan kewajiban mentaati Allah sebagai bentuk iman kepada Allah, sebagai bentuk percaya dengan kebenaran syariat Allah, seandainya ahlul bid'ah mau mentaati Rasul karena mengimani beliau adalah utusan Allah, ajaran yang benar itu ajarannya Rasul, kalau mereka mau seperti ini, gak akan doyan dengan bid'ah, Pak. Gak akan mau dengan bid'ah. Gak akan menjadi ahlul bid'ah. Kalau prinsip mereka kuat, memegangi iman, saya percaya kepada Allah dan kebenaran syariatnya, dan telah sempurna syariatnya, sehingga tidak layak bagiku untuk menambahi atau mengada-ada. Kalau memiliki prinsip seperti ini, itu bukti dia iman. Demikian pula dia mengharuskan saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena kebenaran itu ada pada beliau. Ajarannya beliau. Ini? Itu jamnya mati ya Mas ya? Apa hidup? Hidup. Terus yang benar yang mana? Atau memang jam segini? Kecepatan? Ya. 2 menit Pak. Karena kita mau libur panjang nih Pak. Libur bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kalau belum habis makanannya. Ramadan ada taklim di sini, gitu ya, insyaallah. Ada jadwalnya, mungkin hadirin bisa salat tarawih di sini dan kemudian akan ada taklim setelahnya, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan, pembahasan ini penting. Mengapa ahlul bid'ah itu bisa lambat laun menjadi kafir? Karena faktor ini tadi. Tapi karena cuma 2 menit, Pak. Arma mengapa? Bingung. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.